Ini mungkin minggu kedua sampai awal Juli itu saya tanya sama Anda. Kalau koruptor-koruptor besar itu ditangkepin itu setuju enggak? Nah, setuju toh. Pateni saudara. Aja sampai ke pedo arek iku kon. Kan dibendu to kamburi kan. Dibekuk kan ya. Oke, setuju ya? Apapun akibatnya. Ya. Anda ingin enggak Allah mengizinkan hal itu terjadi dalam sebulan ke depan? Benar ya? Ya. Paling tidak ada empat. Yang saya juga ikut memohon kepada Allah. Eh? Sik-sik, saulan rek aja ake-ake kono gragas ngono iku. Situ e gorong karuan kelakon soale rek saiki iku jumlah maling karo jumlah penduduk akeh jumlah maling kan iku. Katik sing nanggep iki ya jadi ya ditawan-tawani ya karu-karuan. Jadi kalau dalam sebulan ada 4 koruptor besar yang diterdakwakan itu nanti bulan Juli Anda akan mendapat kecerahan. Tapi melalui kerusuhan sedikit. Gak apa-apa, aku takon wis. Ya, tapi setuju ya? Temen lagi, ya Allah sampean rumakan po arek-arek niki nggih. Kabul ya Allah, Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Daripada nanti Anda dipimpin oleh orang-orang yang korupsinya disembunyikan dan dilindungi oleh para pelindung-pelindung dan sponsornya gitu ya. Wis pokoke ngono lah kira-kira rek. Muga-muga nek Gusti Allah ngabulno Jawa Timur sing paling badi iso selamat dalam jangka panjang. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, monggo Pak Muzamil. Ini sehubungan dengan yang diungkapkan Ustaz Nur Somad ini di Malaysia ini kan tadi sore itu ada diskusi ngene rek. Anda kon ngerti bedane Islam Mekah karo Islam Madinah. Gini, ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ngerti ya bedane ya? Kalau ayat Makkiyah itu tentang akidah, tauhid, ya toh pokoknya dasar-dasar keimanan Islam. Kalau Madaniyah itu muamalah, berdagang, bertani, silaturahmi, khilafah, gitu-gitu ya. Itu Madaniyah. Nah, seharusnya Islam itu sudah tahap Madaniyah sekarang di dunia ini. Karena soal akidah wis beres ke dunia ya. Tapi Anda tahu di lingkungan Anda sekarang ini kan banyak urusan-urusan sing sifatnya Makkiyah. Ya toh, celana kudu sakpira dukure, jenggoten iku kudu tagak, gak jenggoten iku oleh tagak, selawatan iku bid'ah tagak, itu kan urusan Makkiyah semua. Kan gitu. Jadi kon tak kandani rek, Anda memang diadu domba untuk soal-soal yang berkaitan dengan urusan Makkah atau Makkiyah, karena pasar Madaniyah itu akan Anda tinggal. Kalau Anda sibuk Makkah, pasar Madinah ditinggal, diiseni oleh penjajah-penjajah. Gitu loh. Wis gampang aneh ngunuh. Jadi perdagangan yang saya maksud ini bukan hanya soal perdagangan di pasar temenan. Capres, segala macam itu juga adalah pasar global. Gitu ya. Teman-teman sekalian, wis gak usah mikir terlalu ruwet-ruwet, tapi pokoknya ngerti prinsipnya kayak ngunuh itu. Nah, di Malaysia itu urusan Makkiyahnya itu sampai gini Pak Yai Muzamil. Pemerintah Malaysia itu melarang orang yang tidak beragama Islam tidak boleh menggunakan kata Allah. Wes modiar gitu ya. Jadi bukune wong Kristen Perjanjian Baru lah ono Allah-Allah toh. Beratus-ratus Allah toh. Wah itu gak oleh dinggo. Selain orang Islam gak oleh ngomong Allah. Mbuhku ayate apa, hadise apa? Mungkin yo lali nek bapakne Kanjeng Nabi iku biyen jenenge Abdullah yo nganggo Allah. Jadi jauh sebelum ono Rasulullah sudah kata Allah sudah dipakai. Nah, di Malaysia seolah-olah kata Allah itu ada setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Kanjeng Nabi itu kan anaknya Pak Abdullah. Pak Abdullah itu wis muslim tajik gurung. Lah iya lagi jenang si Nabi Muhammad waktu itu. Kon saiki lak gak oleh bergaul karo wong Kristen nek Kiai Kanjeng di panggung ada pendeta dinusoni itu mencampur adukkan. Di Jogja kita mau diserbu karena akan salah satu yang akan naik panggung adalah pendeta-pendeta karena kita sedang melindungi Jogja dari penyerbuan-penyerbuan seperti itu yang pasang badan saya sama Kiai Kanjeng. Dan aku wis ngenteni serbun rek suwe ya poso ya. Nek kate ngejak riyo ya ayo lah wis lah kesuwen iki mosok aku iki sabar tok ayang ngono ya. Akhire gak sida wong kene iki lu beli gue lu jual gue beli kan begitu nek jare wong Jakarta. Akhire gak sida diserbu. Nah, artinya sekarang kita itu bahkan bergaul sama orang yang bukan Islam aja dimarahi gitu enggak? Iya enggak? Lah saiki aku mbayangno Kanjeng Nabi ku biar lu bergaul karo sapa? Kafir kabeh sak Mekah iku. Sak bojone yo kafir. Umume yo kafir. Pakdene yo kafir, tangga-tanggane kafir kabeh meneng e bendina ngono iku. Gak wani apa-apa, wis akhire gano Islam mergo Kanjeng Nabi gak oleh bergaul karo wong kafir. Lah nek ngono carane lek gak iso berkembang tauhid iki lek ngono. Jadi menurut saya acara ini seandainya dihadirin lo teman-teman Buddha Hindu yang juga dulu orang turunan orang Majapahit, tidak apa-apa toh, tidak masalah, tidak masalah. La ikroha fitin, kota bayana rusdu minal goji, tidak ada masalah. Itu loh, asalkan tetap punya pendapat yang istiqomah. Islam itu begini, Buddha itu begitu, gitu loh. Tapi nek bergaul gak apa, goncengan yo gak masalah. Ketua Majelis Ulama goncengan karo pastor oleh tegak. Oleh sili-silian klambi mergo mari kudanan oleh tegak. Oleh gak masalah. Lah nek gak oleh ngono lak rusak itu tuku rokok takon sik. Pak sampean Islam ta? Samsunis sik pun sik sampean Islam ta? Mboten. Lho Islam mosok kula mboten Mojokerto mosok mboten Islam. Sik NU ta Muhammad ya. Kata tuku rokok takon NU Muhammad ya. Lu NU Mojokerto masuk gak NU. Si NU ne Gus Dur ta Muhaimin. Remak sesuk nek ngene. Kon NU sing melok Jokowi ta NU sing melok Prabowo. Ayo lu menang. Lah gak sida tuku rokok nek ngene carane. Engko numpak bis takon sik supire. Pak sampean napa agamane? Islam yo wis sampean terus. Ngono, kernete ditakoni. Kate nambal ban lho takon. Kon sese lak gendeng dhewe uripmu nek kaya ngono. Dadi ndak masalah to, yang ndak boleh adalah mencampur adukkan di wilayah yang sama. Gitu loh. Misale apa wis sebenarnya zaman Rasulullah ya gak apa-apa. Masjid nya Rasulullah itu pernah dipakai untuk ibadah orang Yahudi, tidak masalah sebenarnya. Nek saiki ojo lah, nek saiki ojo misa di masjid, ojo lah. Haleluya di masjid ya. Ya kira-kira arek-arek ngelumpuk notai gitu, buang dong. Ya nek saiki kita belum sedewasa waktu itu. Nah, gara-gara ada larangan memakai kata Allah itu orang-orang Kristen Katolik marah di Malaysia. Akhirnya mereka bereaksi, salah satunya berceramah. Apa itu agama Islam tuh? Apa tuh? Agama apa tuh? Aku gak sono di sono ngono kok tok mang. Nabinya saja tak tahu jalan yang lurus. Nabinya saja tidak mengerti jalan yang lurus. Maka nabinya orang Islam itu nyuruh umatnya beribadah sehari 5 kali dan masing-masing ada bagian-bagiannya rokaat-rokaat. Di setiap rokaat waktu berdiri umatnya itu disuruh oleh nabinya untuk memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itu agama apa? Nabinya tak tahu itu jalan yang lurus. Ya apa jawab ya apa ngoten niku sampean. Ayo Pak Muzamil. Jawabannya sangat bagus. Mulane Gak kalah karo Mahfud MD. Oh iya. Maduro. Oke, gini Pak Yai. Kemarin yang juara champion siapa? Real Madrid. Kalau Barcelona juara enggak? Kalau setelah juara dikasih piala, terus ke lapangan lagi, tanding lagi, kira-kira mesti menang tak? Belum tentu. Jadi juara itu sesaat, nanti belum tentu juara. Upama juara meneh, mari ngunu burung mesti meneh. Gitu. Maka itinas siratal mustaqim, iya. Dinamis. Dinamis. Sembayang tahajud, wiritan, sampai keturun, sampai jam 11. Ya weh, saking kusuke sampai belek ngene sampai loh jam 11. Wis gak sembahyang subuh lak ngono. Mulane ihdinas shiratal mustaqim, tidak mandek hidup itu. Hari pertama puasa terus ihdinas shiratal mustaqim supaya hari kedua yo puasa lak ngono sih wong urip. Jadi nanti itu wak pendeta itu ya saking lorone atine akhire ndolek-ndolek perkara koyo ngono iku slamet gak ndek makiyah dek ngomong ndek makiyah kon dipeketeng karo arek-arek itu kelirunya lagi Pak Muzamil. Siapa yang bilang Rasulullah menyuruh umatnya apa namanya mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim? Emang Rasulullah yang ngarang sholat? Di dalam Islam ibadah mahdoh itu perintah Allah langsung dengan segala muatannya. Ya Ustaz ya? Betul, betul. Itu namanya ibadah mahdoh. Itu loh. Jadi yang nyuruh itu Allah sendiri. Dan yang ngarang kalimatnya siapa? Gusti Allah dhewe. Jadi Gusti Allah iki karo kon iku guyon. Mesra. Itu, wes Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wes khusyuk kayak ngono, cek tetep jika ngomong-ngomong, ihdinash shiratal mustaqim, kudu nguyu dhewe. Lho ngene iki cek gurung bener ta ngono kan. Lah ngono sih. Lho, itu kemesraan. Kalau Anda pun ndak punya rasa kemesraan kepada Allah kan kok gendeng dhewe kan. Misalnya Allah mengatakan aku ini haus, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku ini lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku ini kesepian, kenapa engkau tidak menyapaku? Kata Allah. Lenek kon pikiranmu terlalu PKS. Kok PKS? Sorry. Terlalu opolah gitu ya, terlalu kaku kok. Guyon. Masuk Gusti Allah lesu. Masuk Gusti Allah ngelak yang bener ah, masuk ngono. Gitu ya. Nah, itu kan Allah sedang bermesraan. Hambanya bertanya, "Ya Allah, mana mungkin engkau lapar? Engkau Maha segala-galanya. Mana mungkin engkau haus? Mana mungkin engkau kesepian? Engkau memiliki semuanya ini. Tidak mungkin engkau lapar, haus dan kesepian." Terus Allah menjawab, kalau engkau menjumpai orang lapar, kasihlah makan karena aku bersama dia. Lu apik ta kuwi? Kalau engkau menjumpai orang kehausan, berikanlah dia minuman karena aku bersama dia, tidak bersama kamu. Begitu kamu memberi, aku bersamamu. Tapi kalau engkau tidak memberi, aku bersama yang tidak kau beri itu. Lu lak tepak sing ndi Gusti Allah kaya ngene iku, nggih. Lu tepak. Terus mar ngono dia bilang, aku ini maha bersyukur. Loh, lucu ah Gusti Allah kok bersyukur ini. Kok Gusti Allah tahu butuh apa, diewangi sapa, terus Gusti Allah tahu njaluk tolong ngono ta? Lah ndak to? Gusti Allah masa perlu ditulungi sapa-sapa? Lah enggak to. Jadi kalau Anda bikin GP Ansor itu artinya apa? Gusti Allah iku saknone, nek gano Ansor sapa sing nulungi ngono ta? Lah gak sih? Jadi ansarullah itu kan yang menolong Allah. May yansurullah, intansurullah. Yansurukum. Aslinya kan Allah tidak butuh pertolongan. Tapi itulah cara dia bersilaturahmi, mentajalikan dirinya di dalam pergaulan dengan kamu. Jangan dipikir Allah benar-benar butuh.

dengan lagu yang dieksplorasi oleh Kiai Kanjil dari Selawat Burda, kita masuk ke dalam satu nomor yang tadi Pak Somad menyebut Michael Jackson, tapi bukan nomornya Michael Jackson, tapi lagu-lagu dari Barat. Hanya di Indonesia, seluruh khasanah budaya musik dunia itu bisa diramu menjadi satu paduan, dan itu hanya orang Indonesia yang bisa seperti itu. Mulane kudu bangga dadi wong Indonesia. Itu loh, angel golek ngene iki. Ana medurone barang bisa. Ana ngapote, ana iso digadukno, karena hanya orang Indonesia yang memiliki komprehensi yang siklikal yang bisa menemukan bahwa hidup seluruh peradaban itu sebenarnya utuh kalau kita mau memahami. Dan yang memahami itu ya ya mek sampean sing rutu ndek Pulau Jawa iki. Dan Nusantara gitu. Anjane wangi ya siji-siji. Sekolah kuliah Fakultas Syariah mari dadi mandor tebu ya ono. Oh iya, saya kemarin ke Korea sama Mbak Novia itu yang namanya ahli-ahli teknik itu ya kuliah usuluddin. Ngono-ngono iku arek Indonesia iki jane kuliah kan ganjenengno bapak ibune tok. Nek soal bakatnya sembarang iso wis. Sembarang iso wis. Arek Indonesia masyaallah servis handphone sak trowulan tok ono pira? Gak iso ngitung serak. Di seluruh dunia servis handphone hanya di Indonesia. Ndak ada di mana-mana servis handphone. Nek kene tok ono. Di Helsinki tempat Nokia itu gak ono. Ya dibalekno nang pabrike nek rusak. Nek kene buantingen pior no diutak-utek rong dino dadi arek-arek. Wong radio gak muni digepuk pok nyek ngono to muni ya. Ngono. Udan teko teko. Lunga lunga ngono wong Jawa kok mulane kadang-kadang nganggo menyan, sirik menyan kok sirik. Nek menyan digawe kesirikan ya sirik, yang sirik ya siriknya bukan menyan, nek menyan gaenane Gusti Allah. Mbako barang gaenane Gusti Allah jadi ngenyek kon. Gitu loh, gitu loh. Mulane arek-arek nggih kaos daripada mending ngobong menyan timbangane ngobong dasmu kan gitu. Ono arek-arek, ono kaos ngene kuwi. Gendeng. Ada yang pakai di sini. Kalau arek-arek saron yang ono timbangane mending nuduk saron timbangane nuduk dasmu. Nuduk saron gak oleh. Ya nek pas ono wong ngimami kok tutuki saron lah iku kaya ngono. Allahu Akbar tunung dung dung lha iku baru gebuken iku areke gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, Mbak, ini masih terus apa sudah berhenti? Diizinkan enggak di wilayah? Bismillah ya, kita beri tikat baik ya. Niat suci ya, Ustadz, Ana punya keyakinan begini. Sangat jarang loh orang ngumpul sebanyak ini tanpa pamrih. Biasanya kan dikelompokno dikai seket-seket. Kita betul? Ya. Mari ngunu meneh ana partai liya melok meneh ngelompok oleh seket meneh. Lah ngono. Ya ta? Utawa dikelompokno sing ngelompokno ngongkon apa jenis ngongkon nyoblos sak ngono. Ini kan tidak ada pamrih apa-apa. Ini lillah wali rasulillah. Kan gitu. Murni sama sekali mulane aku duwe keyakinan. Sopo ae katik dadi pemimpin Indonesia, tapi atine arek-arek makiyah gak ikhlas, bahaya nasibe. Ya ta gak? Wong gak duwe pamrih. Gak duwe pamrih, gak nuntut apa-apa rene, gak ndolek apa-apa. Ya ta melarat gak mengeluh, guyang guyu kabeh. Ya ta ketawa semua coba, coba. Betapa indahnya hidup ini. Kalau kita mengerti apa sejatinya. Gitu loh, guyang, guyu kaya iya-iya, kaya wis ndek penggawean guru ngono penggawean lho. Cengenges, cengenges kaya iya-iya. Rokok ya mek kare njawel kiwone. Ngene ta? Ya ta, Ale. Nggo nek gak dikek-keki enak ya rokokmu. Ya ngono ta. Lho, moro nah, lak ngono ta ya. Lintar, lintar. Gak diundang genduran ya liwat. Rono, Rene. Terus apen-apen kena ri. Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh, cek grungu sing ngenduren gitu kan. Sapa iku kena eri? Aduh, iki lagi kena eri. Ya sing kene mangan pisan ngono. Nggih. Kula jane mboten kena eri karep kula nggih cek sampean jak mangan pisan niku. Aku ro lakone arek-arek. Wong aku ya ngono soalnya. Allah, Masya Allah. Mbak Nia sama Mbak Yuli biar bergilir ya. Mbak Nia dulu, Mbak Yuli dulu. Mbak Nia dulu berarti like, ajine urip ya. Ajine urip. Aji iki sing gak ono di Indonesia. Bayangno aku di Jogja duwe sultan iku, nek gubernur iku lak fungsi pedang. Coba saiki duyo gambaran. Nek rojo itu fungsi keris ya ta. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu fungsinya keris. Kalau gubernur DIY fungsinya pedang. Dukur di keris karo pedang. Sektin di keris karo pedang. Apa Sultan kok luwe sering di kantor gubernuran timbangane di keratone? Wong wis ro wis keris kok kepengin dadi pedang. Lah ngono sih. Nah, di Indonesia wis mulai kelangan aji enggak ngerti martabat. Wong wis tau dadi wakil presiden ya wis tuwek barang. Kok gelem dadi kernete arek cilik? Lah ngono sih ya. Iki mek ngomong soal aji ya. Aku gak berfatwa apa-apa lho ya. Aku mek ngukur kabeh iku ana ukurane ngono. Dadi kono aja kelangan ukuran ya. Ngono lho rek ya. Sopo ngobong menyan iki? Ngenengno isih. Iki berarti dari masa silam masuk ke masa kini. Nggih, matur nuwun iki, matur nuwun sip. Nggih, sembah niki. Niki mesti sampean nggodha Yai Muzamil iki. Masa nek pesantren ngobong menyan ya gak cocok ya, gak cocok nek pesantren ngobong menyan gak ono. Eh? Gak mungkin di pesantrennya dia di Bantul sana ndak ngobong menyan kecuali pas ngidul kate dep-depan karo Nyai Roro. Betul. Iki sering iki karepe ngrabi jin iki karepe. Karpe tapi juga gak kelakon sampai saiki. Oke, tepuk tangan semua untuk Mbak Nia. Ajine urip. Betul, betul. Bener ya? Betul. Coba tolong ceritain dikit aja. Temenar roh sampean niku. Jadi teman-teman tadi saya sampaikan betul itu sama Cak Nun. Nah, itu ya. Jadi bahwa Majapahit ini ya semua ya saya tidak berarti Madura sentris ini jangan. Tapi ini kan fakta sejarah bahwa Raden Wijaya kan mantunya Raja Kartanegara Singosari. Singosari diserang oleh Jayakatwang, dibakar habis. Raden Wijaya ini melarikan diri. Kemana larinya? Ke Madura. Nah, oke. Ya. Dan yang menolong adalah Arya Wiraja. Nah. Arya Wiraraja. Oke. Oleh karena itu jangan kenal Madura hanya karena satenya. Jadi kalau ada orang Madura kok tahu bahasa dinamis, ini kecil. Jadi waktu itu bagaimana Raden Wijaya ini bisa kembali seorang pelarian yang dikejar-kejar oleh Jayakatwang mau dipateni. Ini ya ketemulah dengan Arya Wiraraja, seorang raja Madura yang ahli strategi. Wah. Ahli strategi, jadi dia tahu bagaimana mendirikan kerajaan itu tahu, gitu ya. Akhirnya Raden Wijaya ini dikasih nasihat gini. Nah, akhirnya Arya Wiraraja ini menemui Jayakatwang. Nah, Jayakatwang ditemui, akhirnya si Raden Wijaya bisa diterima kembali dan di tempat ini, kan begitu ya? Ini jasanya Arya Wiraraja. Jadi kalau ada Majapahit besar, Majapahit menjadi Nusantara, ada Sumpah Palapa, Arya Wiraraja, Madura tidak bisa dihilangkan. Oke, begitu Danu. Jadi, gitu. Tapi orang Madura itu baik hati, Cak Nun. Mestinya kalau dia bisa mengantarkan Raden Wijaya jadi raja, dia juga bisa menjadi bisa menaklukkan Raden Wijaya. Tapi dia sufi, gitu ya. Sufi. Jadi orang kepinginan, orang kepinginan. Jadi ada Raden Wijaya yang dilatih oleh dia, dikasih masukan jadi raja besar, gitu ya, Majapahit besar, dia tidak minta bagaimana supaya apa, dia melakukan pemberontakan. Dan itulah sufinya Arya Wiraraja. Mungkin begitu. Jadi ini sejarah. Jadi kalau jenengan ngajak saya ke sini malam ini betul. Untuk tambahan informasi ya, ini ayo nek wong Madura gak iso jawab kon dadi wong Bondowoso ae sampe. Baik, terima kasih Cak Nun. Pertama, sebelum saya jawab Cak Nun, jadi jangan disangka yang hadir hanya orang Islam, gitu ya. Ini Hayam Wuruk Gajah Mada datang, gitu ya. Dan terus terang saya sesak sekarang karena melihat beliau-beliau itu, Cak Nun. Ya, ini agak pusing kepala karena ternyata leluhur-leluhur Majapahit itu tidak bisa saya nafikan, gitu ya. Dan ada di depan kita, gitu ya. Oleh itu teman-teman, ya, jangan menganggap orang yang sudah mati itu mati. Mereka hanya berada dalam dimensi yang lain, dimensi di atas kita semua. Gitu ya, saya kira ya. Jadi ini disaksikan oleh mereka semua, gitu ya. Dan mereka juga berkata, jangan dianggap saya itu orang kafir, gitu ya. Gitu ya. Lu betul. Jadi Hayam Wuruk, Raden Wijaya ini berkata, jangan dianggap saya orang kafir, gitu ya. Karena waktu saya ada, memang Islam belum ada di sini, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menganggap mereka itu orang kafir. Karena orang disebut kafir kalau diajak tidak mau, itu kafir. Nah beliau-beliau berkata, waktu itu gak ada orang yang ngajak saya. Oke? Nah selanjutnya, masalah tadi Allah gitu ya. Jadi barang siapa yang menyembah lafadz Allah itu musyrik. Gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menyembahlah lafaz. Karena menyembah lafaz itu musyrik. Maka saya juga prihatin ketika di peimaman-peimaman kita itu ditulis lafaz Allah. Khawatir yang dibayangkan Allah itu ya lafaz itu. Ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu jangan sekali-kali mentuhankan yang bukan Tuhan, termasuk lafaz Allah. Itu kesalahan. Maka kalau ada orang seperti tadi di Malaysia, ya ini alhamdulillah itu bukan di Indonesia, gitu ya. Karena Indonesia mayoritas orangnya baik-baik, Islamnya luar biasa, gitu ya. Nah selanjutnya kalau tadi pastor protes, nabimu itu belum tahu jalan yang benar, kok masih berdoa ihdinash shiratal mustaqim? Itu minimal jawabannya ada dua, Cak Nun, minimal. Minimal mungkin. Gak tahu Hayam Wuruk bagaimana jawabannya ini. Begini, jadi itu merupakan bahwa apa ya, Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran, gitulah. Kalau bahasanya Cak Nun, jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan kebenaran. Jangan hanya pakai logika benar salah, tapi Islam juga mengajarkan baik buruk. Bahwa orang merasa sudah, bahwa orang harus mencari jalan yang benar, harus berada di jalan yang benar, itu iya. Kan begitu, ya? Tapi kalau orang merasa sudah benar, ini tidak baik. Gitu ya. Ini boten. Nah, itu sebetulnya yang dimaksudkan kenapa kita, meskipun kita ini sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi diajarkan oleh Allah untuk selalu ihdinash shiratal mustaqim. Jadi Al-Quran bukan hanya berisi kebenaran dan salah,